suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Jangan besar. Yeah.